Takkan ada jalan keluar. Damai hanya jadi impian. Kita takkan bisa berlari dari kenyataan bahwa kita manusia tempatnya salah dan lupa. Jika masih ada cinta di hatimu, maka maafkanlah segala kesalahan. Cinta ialah cinta. Saya